Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai limpah kurnia-Nya. Yang sekali lagi telah mengumpulkan kita pada malam ini, insyaallah untuk kita meneruskan pembelajaran tafsir Al-Quran Al-Karim yang terdapat di dalam kitab Tafsir Al-Aisar ataupun Aisar Al-Tafsir karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Dan kita telah sampai dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Baqarah, iaitu pada ayat 91 hingga 93. Kalau di dalam kitab surat 156, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul kalima taqtuluna anbiya'a Allah min qablu in kuntum mu'minin ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Yang maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa dahulu kamu membunuh Nabi-Nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran, iaitu mukjizat. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergianmu. Dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tapi tidak menaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi kerana kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika kamu betul beriman, yakni kepada Taurat. Di ayat-ayat ini Allah SWT turunkan setelah menerangkan beberapa hal keadaan Bani Israel, yang mana mereka itu apabila datang Rasul membawa kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sentiasa akan mendustakannya. Ada pula yang mereka bunuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah membalas perbuatan mereka itu dengan kemurkaan atas kemurkaan. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan mendapat azab yang hina, azabun muhin. Dan pada ayat ini juga, yakni ayat 91 hingga 93 yang baru kita baca tadi, masih lagi dia menceritakan hal keadaan Bani Israel, orang-orang Yahudi, di mana Allah SWT menerangkan bahawa orang-orang Yahudi ini apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada Al-Quran, kepada apa yang Allah turunkan. Jadi itu bahasa Arabnya, Berimanlah kamu semua kepada apa yang Allah turunkan. Dan apa yang Allah turunkan di sini, tafsirnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang telah Allah turunkan. Dan turun kita tahu artinya daripada atas ke bawah. Dan kalau Al-Quran itu diturunkan, maknanya yang menurunkannya ada di atas. Jadi ini satu lagi dalil bahawa Allah SWT yang menurunkan Al-Quran itu ada di atas. Atas mana? Atas yang mutlak. Atas yang mutlak, tak ada atas lagi. Tapi bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di bawah. Jadi Allah SWT tetapkan kat sini bahawa Allah SWT ada di atas, Al-Quran itu diturunkan. Dan Al-Quran itu bukan Allah. Sebab Allah SWT telah menurunkannya. Tetapi Al-Quran itu adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Dan kata-kata ni tak boleh ada, tak boleh wujud melainkan dengan dia bersandarkan kepada sesuatu. Dia tak boleh ada sendiri. Dia minta ada sesuatu yang mengatakannya. Jadi sebab itu Al-Quran ini kalam Allah, dan kalam Allah ni adalah sifat, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang diperintahkan kepada Bani Israel adalah berimanlah kamu kepada Al-Quran. Dan makna beriman artinya percayakan Al-Quran, bahawa Al-Quran itu benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayakan dengan hati, percayakan dengan perkataan. Jangan dustakan Al-Quran. Jangan kata Quran ni bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi adalah kata-kata Muhammad, ataupun kata-kata tukang sihir, ataupun itu ataupun ini. Tapi katakanlah Al-Quran ini datang daripada Allah SWT melalui Muhammad SAW. Benarkannya dan juga menerima Al-Quran. Kerana setakat membenarkan sesuatu itu tidak menjadikan seorang itu beriman. Iman mesti ada penerimaan, mesti terima, dan juga mesti taat, mesti serah diri kepada perkara tersebut. Baru kita dinamakan orang yang beriman. Setakat benarkan, benar tak ni? Benar. Tetapi terima tak? Ada yang nak terima, ada yang tak nak terima. Kita belum lagi beriman. Nak taat tak dengan perintah-perintahnya? Belum lagi. Belum masanya lagi, nanti dulu lah. Umur 40 tahun baru kita nak terima Al-Quran. Maknanya awak belum lagi beriman kepada Al-Quran. Sebab Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga telah membenarkan Nabi Muhammad SAW, telah membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Dia benarkan, dia tak dusta kan. Dia kata apa yang Muhammad bawa itu adalah benar. Dia tahu, yakin dalam hati. Tetapi apakah Abu Talib seorang yang beriman, ataupun dia seorang kafir? Jawabnya dia seorang yang kafir kepada Al-Quran. Sedangkan dia telah membenarkan. Sebabnya dia tidak menerima Al-Quran, dia tidak taat kepada perintah Al-Quran. Jadi setakat dalam hati saja, setakat dengan kata-kata saja tidak mencukupi. Jadi Al-Quran perlu ada qabul, perlu ada izan, perlu ada taat. Jadi serah diri kepada perkara tersebut, barulah kamu beriman. Jadi dengan itu iman bi, kalau bahasa Arabnya mesti iman bi, iman billah, iman bir rasul dan sebagainya. Kalau iman li, itu maknanya mungkin membenarkan saja, tak sampai kepada qabul, menerima dan seterusnya. Bagaimana di dalam firman Allah SWT dalam surah Yusuf, adik-beradiknya Nabi Yusuf AS, bila dah balik malam-malam, mereka kata Nabi Yusuf telah dimakan serigala, kami tinggalkan dia dekat tempat pakaian kami apa semuanya, kami pergi berlumba. Lepas tu kami dapati dia telah dimakan oleh serigala. Mereka datang malam-malam jumpa pada bapa mereka. Mereka kata, wama anta bimu'minin lana walakunna sadiqin. Wama anta bimu'minin lana, tidaklah engkau beriman kepada kami walaupun kami adalah orang-orang yang benar. Tapi beriman kat sini tak macam beriman dekat ayat Baqarah ni. Ini iman dengan penerimaan. Tapi kadang-kadang imannya maknanya percaya kan. Sebab dia pakai mukminin lana, bukan mukminin bina. Itu perbezaan. Jadi orang siapa yang mentafsirkan iman setakat dengan percaya dalam hati dengan mulut saja, itu adalah tafsiran definisi yang kurang, yang tidak lengkap, yang salah. Kita terpaksa dekat dia. Salah, iman bukan setakat membenarkan dengan hati dan berkata-kata, berbenarkan juga dengan lisan tak cukup, tetapi mesti ada penerimaan, taat dan terima dengan anggota badan, amal anggota badan dan sebagainya yang menunjukkan kita beriman. Jadi sebab tu Ahlussunnah wal Jamaah telah mendefinisikan iman itu dengan lebih luas lagi, iaitu dia adalah beriman dengan hati, membenarkan dengan hati dan juga dengan lisan, dan juga dia beramal, menerima iaitu beramal dengan anggota badan. Jadi dengan itu dia boleh bertambah dengan amal salih, dan dia juga boleh berkurang dengan amalan-amalan yang salih, dengan amalan-amalan yang jahat. Jadi itulah definisi iman. Jadi ada pun orang-orang yang bermazhab Asy'ariyah, mereka berdalilkan dengan surah Yusuf tadi, ayat surah Yusuf tadi, mereka katakan iman tu tak tambah ataupun tidak perlu dengan amal perbuatan, tak masuk dalam iman. Itu satu kesilapan masyhur mazhab Asy'ariyah sampai sekarang. Tapi adakah mereka tahu ataupun tidak, kalau buka textbook mereka dalam madrasah ke apa semuanya, awak tak akan jumpa wal amalu bil arkan. Dia stop sampai dekat mana? At-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan. Dah sampai situ je. Tapi dia ada sambung lah, yazidu wa yanqus. Ya ni dia bertambah dan berkurangan, tapi dia tak sampai kepada amal perbuatan. Ini masuk daripada mazhab Asy'ariyah dan mazhab Maturidiyah. Dan dalam perkara yang pokok ni, asas ini mereka silap. Tak boleh bayangkan macam mana lain dengan perkara kecil ni, perkara buruk dalam amal ibadat dan sebagainya, dalam perkara-perkara lain, amal ibadat fardi individu ataupun amal ibadat jama'i yang kita lihat sekarang ni, tak mustahil mereka tersilap. Kena pokok dah silap. Dan kita kata mereka silap, kalau orang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz confident sangat orang silap, orang salah ni? Ustaz aja betul ke? Entah tu Ustaz yang salah, orang yang betul. Kemungkinan macam mana nak tahu betul kau salah? Dan dalam perkara ni kita ada betul, kita ada salah. Takkan semua betul. Dan tentu yang ini lain dengan yang itu. Mematukkan amalan dengan anggota badan di dalam musamma ataupun makna iman kan berbeza dengan tak masukkan. Jadi kita confident lah. Terpaksa saya cakap dengan orang yang tanya, kita confident kita betul, diorang salah. Sebab akidah ni, yang iman takrif macam ini, fahaman macam ini, kita dapat bukan daripada sebarangan. Kita dapat daripada Rasulullah SAW, daripada Quran, daripada hadis. Kita dapat daripada sahabat. Kita dapat daripada tabi'in. Kita dapat daripada ulama-ulama hadis. Apa dia kena sikan seperti ini? Awak beda definisi, awak dapat daripada siapa? Kalau daripada sahabat, tak mungkin. Mana boleh berjalan. Jadi awak dapat daripada orang lain. Awak dapat daripada yang dinamakan Abu Hasan Al-Ash'ari ketika itu. Dan ketika itu dia baru keluar daripada mazhab Mu'tazilah. Dan itu yang awak cakap tu sebahagian daripada mazhab Mu'tazilah yang tak gunakan hadis dan Quran, tetapi menggunakan akal. Akal dulu baru pakai Quran dan hadis. So, kalau pakai Quran dan hadis, sebab tu kita confident kita betul, awak salah. Dan kita mesti cakap kita betul, kita mesti cakap mereka salah. Sampai bila-bila tak boleh putar. Kita terangkan ini. Kerana maknanya perlu sangat untuk kita apa? Untuk kita hayati, yang ini orang Islam perlu sangat menghayati makna iman yang benar ini. Kerana dia membawa kesan kepada perkara-perkara lain dalam kehidupan kita seharian. Kalau kita tahu bahawa iman itu perlu dengan amal baru dilengkap, yang ini baru dinamakan iman, maka seseorang itu tak boleh leka-leka ataupun lalai-lalai kan amal soleh. Jadi dia kena jaga iman dia dengan melakukan amal perbuatan. Dan dia kena jaga iman dia daripada sampai kurang, kerana tak lakukan amal perbuatan yang baik, yang wajib, yang sunat, ataupun dengan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang haram, yang makruh, sehinggakan imannya boleh jadi kurang, boleh hilang pun. Kalau tak betul-betul, imannya boleh hilang. Jadi bila dia buat amal perbuatan, kan dia punya iman makin naik, naik, naik, naik, naik. Bila dia tak amal tu, maka dia akan kurang. Sekarang belum lagi, dah nak dekat masuk Ramadan, semua bagus saja. Semua macam angin yang berterbangan. Sedekah sana sedekah sini, Quran lepas satu-satu baca, dah tak ada nak tengok TV lagi, dah tak ada nak dengar konsert radio apa semua, itu sebahagian lagi lah. Yang ada sama juga, ada yang makin banyak, ada waktu Ramadan lah yang dia buat konsert. Baik. Dia tidur 1 tahun, waktu Ramadan ni barulah dia buat macam-macam eh. Itu yang paling paling apa tu, mendatangkan hasil waktu apa? Waktu Ramadan ni sibuk tender sana tender sini, bazar stall dan sebagainya. Baik. Sampai malam dan sebagainya. Kalau bisnes tak salah, tapi maksudnya maksiat. Selagi dia tak salah, dia tak maksiat, tak apa. Tapi maksiat yang orang lakukan pada bulan Ramadan, itu apa hal? Sampai kepada hari raya. Baik. Jadi di sini kita dapati bahawa orang yang beramal dalam bulan-bulan Ramadan, musim-musim agama, apa ni, ibadat yang Allah SWT sengaja jadikannya sebagai musim ibadat, maka kita dapati bahawa dia rasa imannya bertambah seperti yang dia kurang amalan. Jadi apabila dikatakan kepada orang-orang Yahudi ini, Bani Israel, berimanlah kamu, saya dah faham apa makna iman kat sini, dengan apa yang Allah SWT telah turunkan, iaitu Al-Quran. Apa mereka jawab? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman, iaitu kami sedang beriman, kami terus beriman dengan apa yang telah diturunkan ke atas kami. Apa yang diturunkan atas kami? At-Taurat. Orang Yahudi beriman dengan kitab Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan sedangkan mereka kufur dengan apa yang selainnya. Wara'ahu maknanya selain daripada Quran. Dia tak nak beriman, dia hanya beriman dengan Taurat. Nampak macam bagus lah, beriman pada Taurat pun jadilah. Dia tak beriman kat Quran, tak beriman kat Taurat, satu benda pun tak beriman. At least lah kata orang tu beriman pada Taurat. Kemudian sebelum kita nak panjang lagi sikit, Allah SWT dia tambah lagi. Mereka kufur dengan selain daripadanya, yakni selain daripada Al-Quran, sedangkan dia wahwa, ini ada waw, waw hal, waw keadaan, yakni sedangkan Al-Quran yang mereka kufurkan tu adalah hak benar. Al-Haq, yakni hak benar yang mutlak. Al-Quran ni tak ada benda batil kat dalam dia, semuanya benar. Tak ada benda batil kat sini, tak ada tipu ke, tak ada silap ke, tak ada apa. Hak, apa cerita dia kat dalam, semuanya betul, benar. Bukan bayang-bayang aja, bukan khayal-khayal aja. Yang sebut kat dalam Al-Quran tu pasal syurga ke apa semua, ha, itu hanya untuk orang Arab aja faham aja. Sebenarnya tak ada tu semua. Pokok apalah eh, apa sungai ke apa tu, semua nak nampak. Pasal orang nampak tu cantik, jadi dibayangkan lah dalam syurga tu benda-benda macam tu. Ada orang kata gitu. Dan dalam Quran tu pun sama juga, yang tentang neraka ke apa ke, azab-azab kanya, itu semua nak tunjukkan apa yang mereka faham je, bukan macam itu pun. Kemudian cerita-cerita tentang nabi-nabi yang lalu dan sebagainya, itu semua tak. Ini cuma nak mereka drone saja, ataupun ambil iktibar teladan saja. Ada kat situ yang tak berapa sangat lah, tak boleh jadi hukum pun. Mereka kata tak boleh jadi, tak boleh jadi hukum pun, tak boleh jadi ambil pelajaran dan hukum syar'i. Quran ni mereka cakap macam itu, jangan lagi hadis. Hadis mereka dah bagikan kepada dua, sunnah ni ada dua. Daripada klasifikasi yang lagi satu yang mereka ada-adakan tu, iaitu sunnah tashri'iyah, sunnah syariat. Macam solat kan, dengan solat macam mana tu semuanya, azan dia ada azannya, masuk waktu, lepas tu tahara apa semuanya tu, macam mana sujud, rukuk, bacaannya, Ini semua dipanggil sunnah tashri'iyah. Zakat dan sebagainya ada nama sunnah tashri'iyah lah. Maknanya untuk jadi syariat, law. Lepas tu lagi satu sunnah pula yang bukan tashri'iyah, lahir tashri'iyah, bukan syariah, tak bukan jadi hukum. Tapi sunnah apa tu? Ini sunnah adat-adat, sunnah apa? Yang makan minum tangan kanan tu semuanya tu kan? Yang kena duduk lah, lepas tu tidur beginilah, buang apa ni, qada hajat begitulah dengan adab kiblat dan sebagainya, jangan gurka apa tu semua, itu non tashri'iyah. Dia dah bagikan kepada kita. Itu sunnah apa pula? Oh, itu sunnah ikut keadaan waktu tu, zaman tu, dekat tempat itu, begitulah dia punya apa tu keadaan. Bukan ada law kat situ, bukan ada sunnah pahala macam yang solat, yang apa semuanya. Dia bagikan begitu, bahaya besar. Dia macam mana awak nak tahu dekat tiga line yang umum tu? Lepas tu mereka pula, ulama-ulama dia istihad lah, mana satu tashri'iyah, mana satu yang non-tashri'iyah. Bahaya. Jadi yang tutup aurat ni apa semuanya, bukan tashri'iyah, ini bukan solat, ini bukan ibadat. Ini adat biasa je. Tak wajib. Awak bincang macam mana, sampai mata satu ke mata dua ke, dan sampai kat situ dia kenang aja. Sampai tutup pun tak apa. Sebab ini sunnah non tashri'iyah. Sunnah tak sunnah, tapi bukan, bukan yang syariatkan. Dia tidak ada binding power, dia tak ada kat tu. Nabi SAW tak inginkan daripada hadis-hadis ini sebagai kita apa ni, sebagai undang-undang dalam agama. Dah keluar ni, dah lama lah sebenarnya bab ni eh. Ini antara orang-orang yang tolak sunnah. Tapi dia tak macam Kasim apa dalam kat sana tu, kat Kasim Ahmad dia pun eh. Dekat Malaysia atau Pinang dia tak sampai macam itu. Dia tolak sunnah totally. Yang ini dia tolak sunnah juga, tapi partially, sebahagian. Tapi diorang semua termasuk dalam satu satu game. Zaman Imam Syafi'i pun ada orang tolak sunnah. Tapi mereka tolak sunnah ni lebih halus lagi, sebab zaman dulu lebih baik lagi kan. Zaman sekarang yang teruk. Tapi tu agaknya kepala dia lah, kepala orang yang ingkar sunnah ni. Zaman Imam Syafi'i, mereka hanya terima sunnah apabila ia berpakatan dengan Al-Quran. Sunnah tu, sunnah, don't worry, kita anggap dia sebagai satu satu sumber agama kita. Tetapi bila dia tak selari dengan Al-Quran aja, kita tu tolak sunnah, kita ambil Al-Quran. Zaman Imam Syafi'i. Sebab tu dia boleh risalah kitab usul fiqh tu, sebabnya nak cerita pasal kena ikut sunnah ni. Sebab tu dia antara yang dipanggil Imam Syafi'i, digelar sebagai Nasirul Sunnah, yakni penolong, pemenang sunnah pada zaman beliau. Sebab dia lah dengan tesnya dan apa semuanya, dia perjuangkan sunnah sebagai satu sumber. Jadi sunnah sebenarnya macam Al-Quran juga, semuanya al-haq, semuanya benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kebatilan. Musaddiqan lima ma'ahum. Dan Quran ni pula darah benar, dia pula membenarkan. Musaddiqan, dia membenarkan lima ma'ahum, apa yang ada bersama mereka. Iaitu Taurat mereka. Quran ni pula bagus, dia datang, dia membenarkan pula apa yang ada dalam dalam Taurat ataupun Injil. Maksudnya membenarkan ni kita dah terangkan dahulu, artinya dia membenarkan bahawa Taurat tu memang benar, benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karangan Nabi Isa, tapi diturunkan ke kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukan yang Nabi Musa yang karang-karang. Jadi dia benarkan kat situ. Yang ini betul daripada Allah SWT. Dan ada hukum-hukumnya yang sama yang dengan Al-Quran. Al-Quran pun kita sama juga. Jadi mereka kufurkan dengan Al-Quran, sedangkan dia benar. Dia membenarkan apa yang ada pada mereka. Macam mana boleh benda yang benarkan apa yang kamu imani, kamu kufurkan? Jadi patutnya kamu terima. Jadi ini dah banyak kali kita dapat dalam Al-Quran. Satu perkara yang tidak logik, kalau kita kata kita beriman satu benda, tetapi kita kafirkan pada benda yang sama. atau yang membenarkan perkara tersebut. Itu talafut ataupun contradiction daripada ahli kitab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membantah statement mereka, kata-kata mereka bahawa mereka beriman dengan apa yang turun kepada mereka, iaitu qul falimata taquluna anbiya Allahi min qablu. Katakanlah wahai Muhammad, kalau begitu kenapakah kamu membunuh nabi-nabi Allah sebelum ini? In kuntum mu'minin, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Jadi jawapannya ataupun bantahan terhadap kata-kata dakwaan mereka-mereka beriman kepada Taurat adalah perbuatan mereka, iaitu perbuatan mereka membunuh nabi-nabi Allah sebelum ini. Jadi dekat sini kita dapat ambil faedah bahawa kita boleh bantah orang punya statement dengan statement juga, kata-kata bantah dengan kata-kata dia lah. Tapi ada lagi satu cara kita boleh bantah, kata-kata dia kita bantah dengan perbuatan dia. Kalau orang kata saya tak cakap ni pun, saya buat ni, saya buat ni, tapi saya tak cakap. Tapi kita kata kan perbuatan tu kadang-kadang lebih kuat, lebih terang nyata daripada cakap. Dan perbuatan yang kita ambil kat sini bukan sebarang perbuatan, tapi memang tepat untuk membantah kata-kata mereka, iaitu perbuatan membunuh nabi. Membunuh nabi, kemudian membunuh nabi ini adalah perbuatan yang kami gunakan, Allah gunakan untuk bantah kata-kata mereka, mereka beriman kepada Taurat. Macam mana? Sebab perbuatan membunuh nabi menunjukkan kamu tidak beriman kepada Taurat kamu. Jadi kat sini kita dapati bahawa boleh kita hukum dengan perbuatan orang itu. Tak mestinya kita tunggu dia cakap kan, dia kata direct clear macam itu baru kita hukumkan dengan dengan apa yang dia cakap tak payah. Kadang-kadang cukup dengan perbuatan kita dah boleh hukum. Dia boleh pusing sana, pusing sini, apa semuanya, tengok dengan perbuatan cukup kita boleh hukum. Tapi kena ingat kita tak boleh gunakan bila-bila masa ni, bukan default lah. Dia hanya digunakan bila perbuatan tu jelas membatalkan perkataan mereka. Okay, sebab itu kalau kita, bila kita nak hukum ahlul bid'ah dan sebagainya, tengok tempat lah, tengok tempat. Cakap apa pun cakap lah yang Nabi SAW ke apa ke semuanya, tengok perbuatan tu tak? Perbuatan itu membatalkan kata-kata mereka. Kadang-kadang macam itu kan, tapi tak semua. Kerana kalau kita harus gunakan perbuatan semata-mata, tak gunakan perkataan, nanti kita akan masuk dalam cara namanya tahakum. Tahakum tu maknanya melulu sangat menghukum. Tak betul pula nanti saya tak cakap macam ni, saya buat ni satu masalah lain, tak ada kena-mena dengan apa yang saya cakap ni. Jangan jadi macam gitu. Baik, jadi kalau untuk ahlul kitab tak payah, yang dalam bab ini tak payah. Kamu beriman pada Taurat, Taurat kata beriman kepada rasul-rasul lapor semuanya, tapi kamu bunuh rasul-rasul, nabi-nabi Allah SWT sebelum ini, mana boleh kamu beriman? Jadi jika kamu beriman, kamu tak akan bunuh nabi-nabi Allah SWT sebelum ini. Okay, kemudian Allah SWT menerangkan satu lagi nikmat Allah SWT kepada Bani Israel, dan bagaimana anak Bani Israel berhadapan dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, contohnya iaitu walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah, ingatlah sesungguhnya telah datang kepada kamu Musa bil bayyinat, dengan ayat-ayat kebenaran, yakni dengan mukjizat, bukan satu, banyak, plural. Bayyinat, ayat yang pertama adalah kitabnya Taurat, Tapi sebelum itu ada banyak lagi daripada Nabi Musa AS kepada Bani Israel. Antaranya apa? Tongkatnya. Antaranya dengan tongkatnya itu juga di belah laut. Fir'aun tenggelam, mereka selamat. Dan dengan tongkatnya juga dia ketuk batu tu keluar 12 mata air, kita dah baca dulu. Dan juga kita ingat cerita Nabi Musa AS apa pasal? Lembu tu. Lembu. Lembu hidup balik zaman Nabi Musa AS. Semua jumpa kepada Nabi Musa AS. Dan juga zaman Fir'aun, azab-azab yang Allah SWT turunkan kepada Fir'aun, iaitu kumal, apa ni, kutu, kemudian bapa dia, katak-katak dan jarat, lalang dan sebagainya, banyak. Semuanya adalah dam dan darah. Sungai ini jadi darah. Semuanya adalah ayat bayinat yang Allah SWT datangkan kepada yang Nabi Musa AS. Allah SWT datangkan untuk Nabi Musa AS kepada kamu. Tetapi apa yang berlaku adalah tumma tafatumul ijla min ba'dihi. Kemudian ada tumma kat situ, maknanya kemudian. Dan lepas itu dah datang bayinat tu semuanya, patutnya beriman. Ini ada tempoh lepas tu dia kufur. Dia tak syukur kepada nikmat-nikmat tersebut dengan iman dan sebagainya. Tapi mereka ikhtafal tumul ijla, kamu ambil anak sapi. Min ba'dihi wa antum zalimun. Apa maksudnya kamu ambil anak sapi? Dalam bahasa Melayu lah ditafsirkan sekali, iaitu kamu ambil anak sapi sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Dalam bahasa Arab tak payah sebutkan tumul ikhtafal tumul ijla, iaitu sebagai Tuhan ilahan. Min ba'dihi, yakni min ba'di, selepasnya, selepas Nabi Musa. Apa makna selepas Nabi Musa? Selepas Nabi Musa tak ada. Adakah selepas Nabi Musa wafat mereka ambil anak sapi itu jadi Tuhan? Nabi Musa masih ada kan? Jadi apa makna selepas Nabi Musa kat sini? Min ba'di, apabila Nabi Musa AS raih daripada pandangan mereka. Bila tu? Bila dia naik? Dia naik bukit, naik gunung tu, iaitu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janjinya sepatutnya jumpa Allah Subhanahu Wa Taala selama 30 malam, 70 hari. Dah baguslah 30 hari nanti turun balik. Tapi 31 tak balik, 32, 33 tak balik. Jadi datanglah salah seorang daripada mereka yang bernama Samiri. Orang Yahudi namanya Samiri. Macam mana entah, dia nampak bekas-bekas rasul tu, bekas-bekas malaikat Jibril tu agaknya. Dia boleh macam apa tu, apa saja yang kena kat tempat tu macam hidup gitu. Dia pun dapat idea. Tapi yang penting itu dia gunakan. Lepas tu dia buat apa? Dia buat patung. Patung berhala dalam bentuk al-ijn, iaitu sapi, anak sapi, dengan barang kemas, dengan emas dan sebagainya yang mereka dapat. Min kulliyihim. Dan sadan lahu huwar. Dan dia berbentuk ni, dia ada apa? Lubang kat dalam dia. Dia ada lubang kat dalam badan patung ni. Jadi bila angin masuk tu, dia ada huwar, dia ada suara. Macam dia berbunyi kat mulut dia keluar. Tanggir pula tu. Jadi sains saja, ni teknikal saja lah, tak ada apa-apa. Dan ada ulama mengatakan dia gunakan bahagian daripada bekas malaikat tu juga, dia taruh kat situ supaya macam dia boleh Macam hidup. Jadi sebenarnya dia tak boleh, tak boleh berkata-kata dengan betul. Dia cuma macam bunyi saja lah, ada angin dia bunyi saja. Jadi itu yang berlaku. Dan dia katakan kepada Bani Israel, sesungguhnya Musa tak jumpa Tuhan dia. Cari-cari tak jumpa. Sebab tu dia tak balik-balik. Jadi Fayawil kata dia, Musa ni dah sesat. Tak jumpa Tuhan dia. Azad ilahukum wa ilahu Musa. Ni dia rupanya Tuhan ni. Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Musa cari-cari rupanya aku dah jumpa lah. Padahal dia buat ni. Ini dia Tuhan dia. Tuhan Musa pun ni dia. Musa tak jumpa. Kita dah dapat dah. Panasi, dia terlupa ni. Nabi Musa ni, dia terlupa ni sebenarnya Tuhan ni. Nampak? Perkara yang sesimpel bodoh kata orang tu. Satu kebodohan yang yang nyata. Kita tengah cakap bukan dengan orang bodoh-bodoh, orang kampung ni, Bani Israel ni orang pandai-pandai patutnya. Orang yang ada tamadun nama boleh faham, tetapi kena tipu macam itu. Ada ilahu kum wa ilahu Musa panasi. Jadi mereka pun sembah al-idil sapi. Dan kalangan mereka tu ada Nabi, tapi bukan Nabi Musa, tetapi abangnya itu Nabi Nabi Harun alaihissalam. Apa Nabi Harun buat? Diamkan, tengokkan aja. Dia cuba, dia kata jangan. Jangan, ini bukan Tuhan. Ini adalah patung. Tuhan kamu adalah Ar-Rahman. Wa'ati'u amri dan ta'atlah kepada perintah aku. Tapi mereka kata lanabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Apa jawab mereka? Wahai Harun, kami tak akan stop, tak akan henti iktikaf. Akifina namanya apa? Kita akan sembah patung ini sampailah yarji'a ilaina Musa, sampai Musa pulang kepada kami. Kamu cakap apa pun kami tak nak dengar. Jadi Nabi Harun pun dia tak nak dengar. Jadi dia terus nak sembah patung tersebut sampai Nabi Musa datang. Jadi ini satu kekufuran yang nyata dan bukan kebodohan, yang ni jahil macam orang yang boleh dimaafkan, tapi ini satu kezaliman. Maka Allah SWT firman ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ, kemudian kamu ambil anak sapi itu sebagai Tuhan selepasnya, yakni selepas kepergian Musa. Wa antum zalimun, sedangkan kamu dalam keadaan yang zalim, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Sebab Allah kata mereka zalim bila sembah anak sapi tersebut. Kenapa Nabi Harun alaihissalam mesti dari pengikut dia sikit-sikit tu lah yang masih beriman? Takkan semua kafir kan? Yang ikut sendiri, ikut sendiri ramailah, tapi ada geng dia. Kenapa orang tak nak sabotaj ke, ambil batu ke, atau ambil apa, panah ke apa, ya, bunuh dia punya ni, pecahkan dia berhala ke, macam mana? Kenapa tak nak attack? Bunuh je sendiri, habis cerita. Kenapa tak attack sini? Ataupun buat perkara yang serang hendap dan sebagainya. Nabi Harun diam je. Lepas tu tunggu sampai Nabi Musa balik. Kalau itulah manhaj anbiya, bila dah problem aja kita pun serang hendak, assassinate, kita itu, kita ke tangkap sana tangkap sini, hot take. Mesti keluar dekat Al-Quran. Tak ada lah, nasib baik manhaj pun tak ada dalam Al-Quran. Siapa kata tu manhaj kita orang Islam? Bohong. Itu bukan manhaj orang Islam. Tak ada perang, tak ada apa, tak ada buat ni semua. Kalau ada perang tu cerita lain lah. Tapi tak ada perang, tak ada apa. Dakwah, orang dengar, dengar, orang tak dengar. Sebab apa? Baca dia. Jadi apabila Nabi Musa AS turun, yang ni balik lepas 40 hari, 10 hari lambat. Fitnah kan? 10 hari lambat. Bila dia turun aja, dia nampak orang tengah sembah patung selain daripada Allah SWT. Batu yang ada dalamnya Taurat tu dihempaskan, kalau al-wah tu dicampakkan kepada pecah. Tapi tak adalah sampai tak ada lagi dengan wording sebenarnya tu pecah, lepas tu boleh baca balik. Dia marah. Marah Nabi Musa AS marah. Orang kata pendakwa tak boleh marah, tak boleh marah. Baik-baik orang buat apa pun yang kalau marah-marah ni bukan orang Islam. Bukan, bukan betul orang Islam. Kalau orang yang apa moderate, dia relax, dia sabar, dia diam. Orang buat apa pun diam, tak boleh marah. Orang Islam mestilah tak sok, tak boleh marah. Jangan marah. Tadi lagu Hulairah kan. Jangan marah. Orang tanya macam mana nak marah, macam mana? Itulah marah Nabi Musa AS. Marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan buat dia bodoh. Dia marah. Jadi sebenarnya Nabi Musa AS dah tahu ke belum tahu bahawa orang-orang Yahudi itu sembah patung? Dah tahu. Siapa kata tahu? Allah SWT kata tahu waktu kat gunung tu. Allah SWT suruh balik baca surah Taha, akan jumpa surah Taha, akan jumpa. balik, kamu telah sembah patung ni selepas kamu. Wa adallahumus samiri. Samiri telah sesatkan mereka. Oh. Musa dah tahu, tapi dia dah campak belum batu. Belum campak lagi. Bila dia campak, dia tak campak. Bila dia nampak. Apa faedah? Maksud Rasulullah SAW bila dia ceritakan ni, dia kata laisa al-khabar kal mu'ayyana. Laisa al-khabaru kal mu'ayyana. Tak sama khabar berita dengan nampak pandang mata. Jadi emosi kita akan apa? Akan ikut dengan apa? Dengan pandangan mata. Jadi sebab itu sekarang tengah bagus saja. Sekejap lagi buka TV, kita kelakar orang ketawa. Kita sedih orang nak nangis. Kita hantu orang seram. Sebab dia lihat kita akan apa? Hati kita, emosi kita akan apa? Akan terikut dengan apa yang kita lihat. Sebab tu dalam beberapa perkara kita kena hati-hati dalam media ni. Dia banyak pengaruh dia. Ini kita cakap dia pengaruh orang tua dewasa ni tau. Cuba bayangkan budak-budak. Dia nak dulu tak alaih salam ni orang dewasa. Dia nampak dia marah tak dia tak. Nampak lain, tak nampak tak sama. Jadi sebab dia dah tahu, dia lepas tu dia marah dia campak. Kemudian bukan tu saja, dia pergi kepada Nabi Harun alaih salam. Yang dia suruh tunggu di istikhlas, maknanya dia suruh tunggu gantikan dia. Apa-apa hal Bani Israel jumpa pada dia lah. Sementara dia tak ada kan. Tapi dia marah sebab orang yang dia jadi rilis, suruh jadi rilis tu macam tak buat apa-apa. Macam boleh biarkan dia orang macam itu. Marah dia tarik janggut. Maknanya Nabi Harun ada apa? Dia janggut. Kalau tak ada nak tarik apa? Dan cukup panjang untuk tarik. Maknanya sifat rasul-rasul dan kiram ada janggut. Besar dan panjang, boleh ambil, boleh tarik. Orang sekarang, orang yang ada ni terrorist lah, orang survivor lah, ataupun tak ada jilat ke apa lah. Ya Allah, rasul-rasul. Dan ini membatalkan orang yang kata potong sikit tengah lah apalah semuanya kan. Itu pun yang ada tu pun bila waktu haji dan umrah ni tak ada haji dan umrah pun dia gunting juga. Baik, yang penting tarik, maknanya dia marah. Jadi dengan tangan Nabi Musa AS terkenal dengan apa? Dengan dia punya sifat apa kita katakan apa ni, menunjukkan perasaannya kerana Allah SWT lebih-lebih lagi. Jadi Nabi Harun kata, ya benal umma, wahai anak kepada ibuku, la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si, jangan tarik janggut aku dan kepala aku. Aku sengaja tak buat ini, aku biarkan ni supaya aku takut apa? Akan berpecahnya Bani Israel. Walam tarkut qawli. Dan kau tak akan faham apa yang aku katakan. Jadi aku tinggalkan mereka, bukan aku tinggalkan mereka sebelum kau aku dah nasihatkan mereka. Di dalam surah tu dah cakap dia dah, jangan buat macam ini, Tuhan kamu adalah Rahman dan sebagainya. Mereka degil kan. Jadi lepas tu dibiarkan, dia tak ada terang hendap dan apa semuanya. Sebabnya apa? Supaya Bani Israel tidak berpecah belah. Itu guna Musa alaihi salam balik. Banyak pelajaran dekat kisah ni. Dan kisah ni yang termasuk dalam yang kita baca tadi, huwal haq, yang benar. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah ketika itu, kisah ini semua Bani Israel tahu. Bahawa Musa dah datang dengan macam-macam punya ayat yang membenarkan, yang membuktikan akan kebenaran beliau. Tetapi mereka telah mengambil anak sapi ini sebagai Tuhan mereka sembah selepasnya. Dan kamu zalimun, wa antum zalimun. Jadi nak tunjukkan, Allah nak tunjukkan ini adalah sifat kamu dulu. Walaupun ini bukan orang-orang Madinah, Yahudi Madinah, tapi ini adalah datuk nenek moyang kamu. Jadi sama lah sejenis. Kamu adalah sejenis. Wa'id al-fazna mithaqakum. Kemudian Allah SWT teruskan lagi, bongkar lagi sifat Bani Israel. Dan ingatlah, apabila kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tur, yakni Tur Sina. Kami angkat bukit Tur Sina atas kamu. Kau takum. Ha, ini tak boleh takwil. Bukit diangkat atas kamu. Apa maknanya? Siapa kat atas, siapa kat bawah? Bukit kat atas, Bani Israel kat bawah. Tapi tak boleh. Kau takum dah macam tu lah. Jadi dia tergantung. Ha, dia tergantung. Bukit boleh tergantung. Allah SWT berkuasa melakukan apa saja. Perkara yang menyalahi adat kebiasaan, bukit yang besar tu boleh diangkat naik atas. Ni sebab apa ni? Sebab kepatutan Bani Israel. Sebab mereka takkan taat melainkan dengan ancaman macam tu lah. Jadi bila mereka solat tu, mereka sujud, orang-orang Yahudi ni, mereka tengok atas. Asal mereka tengok atas, takut aja tu jatuh. Dan sampai sekarang kata mereka, sujud mereka yang paling afdal dan sujud ketika mereka sujud dan mereka tengok bukit itu ataupun gunung itu di atas. Yang kita sujud ada nak tengok atas. Kita sujud tak boleh tengok atas lah. Walaupun lama sangat imam tak bangun-bangun pun tak boleh tengok atas lah. Jadi satu perkara yang ajaib yang berlaku pada Bani Israel. Dan ketika itu Allah SWT ambil janji mereka. Kita pernah baca dulu kan satu ayat macam ini. Wa itakhadna mitsaqakum, ketika kami ambil janji kamu. Jadi khudu ma atainakum, janjinya adalah ambil apa yang kami telah berikan kepada kamu. Dia kuat dengan kuat. Apa yang kami berikan kepada kamu, janji itu adalah apa-apa yang ada dalam Taurat. Syariat Taurat lah. Solat dia ke, zakat dia ke, puasa dia, haji dia, apa semuanya. Ambillah, peganglah dengan kuat. Bukan lemah lembut. Jadi kita kena beragama dengan serius, dengan kuat. Agresif. Tak boleh lembik-lembik dalam agama. Bukan ambil sambil lewa, ambil sikit-sikit. Moderate lah tu guna, tak ada. Ambil agama tu mesti dengan kuah. Dia kuah. Kalau ini perintah untuk Bani Israel, tentu sekali dia juga adalah perintah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya janji, yakni Bani Israel punya janji dengan Allah SWT adalah ambil apa yang dalam Taurat itu dengan kuat, kuah, dengan teguh. Wasma'u, dan dengarlah. Dengarlah apa? Dengarlah apa-apa yang kami akan turunkan melalui Nabi kamu. Jadi apa jawab mereka? Qalu sami'na wa ata'na. Jadi mereka kata kami dengar dan kami ingkar. Kami tidak taat. Jadi kita faham daripada sini, wasma'u, dengarkanlah, bukan dengar dengan telinga je. Tapi ambillah apa yang kami turunkan kepada kamu dengan kuat, dengan teguh, dan dengarlah, yakni dengarlah dan taatlah. Macam mana kita tahu dengar dan taatlah tafsirannya? Sebab selepas itu mereka kata sami'na wa ata'na. Jadi mereka dengar lah. Mereka dah dengar, tapi dengar dengan telinga je. Adakah mereka dengar dengan penerimaan? Jawabnya tidak. Sebab wa ata'na ini terburuk-buruk kata-kata daripada orang Yahudi. Sanggup ke boleh kata sami'na wa ata'na? Boleh? Ada orang sanggup kata kami dengar, kami taat saja je macam itu. Raja perintahkan ke, apa perintah Nabi perintahkan, kami dengar, kami tak nak ikut. Itu sebesar-besar kedurhakaan. Oleh kerana itu sebahagian ulama berpendapat, mereka tak katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami ingkari ini secara lafaznya. Bukan secara lafaznya. Mereka tak cakap macam ini. Jadi mereka takwil lah. Sami'na wa ata'na tu maknanya kami dengar dan kami taat, dan kami tidak taat tu adalah bukan dengan kata-kata, tapi dengan apa? Dengan hati saja. Dengan perbuatan. Ataupun dengan hati dan dengan perbuatan yang menunjukkan mereka tidak taat, mereka hanya dengar saja. Tapi kata Syekh Zainin dan juga ulama-ulama tafsir sebelum beliau, zahirnya adalah mereka cakap dengan lafaz sami'na wa ata'na, dengan mulut mereka mereka sanggup cakap. Dan dalilnya bahawa mereka sanggup cakap dengan Nabi Musa AS bukan-bukan dulu. Ingat tak? Yang pasal kisah Nabi, kisah lembu tu, lembu apalah apa semuanya, apakah kau main-mainkan kita wahai Musa? Kan ada macam-macam lagi orang cakap dengan Nabi Musa AS. Takkan ini dia tak boleh cakap dengan Nabi Musa AS? Jadi mereka sanggup kata demikian, qalu sami'na wa ata'na. Dan sebabnya mereka sanggup kata-kata demikian adalah sebab wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Sebabnya adalah telah diletakkan ke dalam hati mereka itu anak sapi kerana kekafiran. Sebabnya dalam hati mereka tu telah banyak sangat maksiat, ataupun dengan maksiat-maksiat mereka lakukan itu, akhirnya mereka dalam hati mereka telah sebati dengan dengan maksiat. Dan antara maksiat yang mereka baru lakukan adalah menyembah anak sapi tadi. Dan ia berlaku sebabnya mereka telah minum, ataupun bila kita cakap minum tu dengan air kan. Jadi air tu biasanya dia bergaul di dalam hati tu macam ada air, dan airnya adalah apa? Anak sapi. Tapi cerita kepada anak anak sapi. Wa ushribu fi qulubihimul ijla. Ushribu maknanya diresapkan. Tapi kita tahu bahawa yang resapkan adalah Allah SWT. Hati awak yang sayang sangat dengan patung tu, yang sekarang ni orang tengah bakar-bakar kan, kan? Yang kenapa orang suka sangat tu semuanya? Kenapa? Sebab hati mereka dah sedap sangat dengan benda tu. Benda tu kufur kan? Benda tu salah. Kita boleh cakap macam-macam lah, kita boleh macam-macam word kita boleh katakan, tapi dia salah lah. Tetapi pada mereka sedap, best, satu kenikmatan, ketaatan. Kenapa boleh jadi macam itu? Sebab telah diresapkan dalam hati mereka cinta kepada kekufuran tadi, perbuatan kekufuran tadi. Ini kenapa? Dan yang melakukan demikian, yang masukkan dalam hati mereka itu kekufuran, sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kekufuran, cinta dan kekufuran tadi dalam hati-hati mereka? Sebab kufurnya mereka. Jadi semuanya berlaku sebab, bersebab dengan perbuatan mereka. Allah balas dengan demikian. Faedah daripada ayat ini, Allah SWT tak gunakan wa asraballahu fi qulubihim. Yang ini tak sebutkan fa'ilnya, pembuatnya. Allah SWT telah meresapkan dalam hati mereka, sedangkan hakikatnya yang resapkan adalah Allah juga. Tetapi dimajhulkan, disembunyikan dan dikatakan diresapkan dalam hati mereka. Sebab ini kata-kata satu perbuatan yang negatif, perkara-perkara yang negatif, yang tidak baik, tidak dinisbahkan kepada Allah SWT secara langsung, walaupun hikmahnya daripada Allah SWT. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bila doa, wa syarru laysa ilaik wal khairu kulluhu biyadaik, dan kejahatan itu tidak kepada engkau wahai Allah, dan kebaikan semuanya di tangan engkau. Sedangkan kita tahu yang baik yang tak baik semuanya daripada Allah SWT. Tapi itulah adab seorang hamba kepada Tuhannya, dia hanya menisbahkan perkara yang baik kepada Allah SWT dan dia tidak menisbahkan perkara yang tidak baik kepada Allah SWT. Nah, ini kita kena faham. Jadi dalam Al-Quran banyak, kita lihat dalam surah Jin, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kata jin apa? Dan kami la nadri, kami tak tahu, asyarrun urida biman fil ardi, apakah keburukan yang dikehendaki kepada orang-orang yang ada dekat muka bumi ini? Adakah keburukan yang dikehendaki kepada orang-orang yang kat muka bumi ini? Au arada bihim rabbuhum rasyada, atau Tuhan mereka hendakkan untuk mereka rasyada, petunjuk kebaikan. Jadi sebelum itu keburukan, dia tak sebutkan fa'il dia, pelaku dia. Tetapi bila dia yang baik rasyada, dia sebutkan rabbuhum, arada rabbuhum, Tuhan mereka kehendaki. Jadi itu adalah manhaj Al-Quran. Jadi kita tidak nisbahkan kejahatan kepada Allah SWT, sedangkan memang dia daripada Allah SWT. Cuma satu kaedah yang kita nak cuba faham sikit, pasal ni benda akan berulang je kan. Jadi kalau gitu, apakah Allah SWT tidak menciptakan kejahatan? Jawab kita apa? Baik. Jadi kejahatan tu daripada Allah SWT ke? Kat mana? Allah ada kejahatan ke tak ni? Tak ada lah kan. Jadi ke mana tu? Allah tak ada kejahatan tapi dia cukakan kejahatan. Jadi kejahatan tu kat mana? Dekat Allah SWT ke dekat mana? Jawabnya kejahatan tu dekat, dekat ciptaannya, bukan dekat Allah SWT. Ciptaan yang jahat, iblis itulah yang jahat. Cara-cara yang beracun ke, yang berbisa ke, yang buas, itulah yang jahat. Tapi bukan Allah SWT yang jahat. Maksudnya kejahatan itu daripada maf'ulatnya, daripada benda yang dibuat, bukan daripada fa'ilnya, bukan daripada yang membuat. Sebab tidak ada kejahatan secara hakikatnya dinisbahkan kepada Allah SWT. Tak ada. Hakikatnya tak ada kejahatan daripada Allah SWT. Semuanya baik. Yang datang daripada Allah SWT semuanya baik. Sebab bila Allah ciptakan iblis, apa semuanya, untuk Allah SWT semuanya baik. Kesakitan, apa ni yang sekarang ni, kidney ke apa, itu semuanya baik. Kita je rasa tak, tak baik. Kidney failure tu semuanya, cancer ke tumor apa semuanya, itu semuanya kepada Allah SWT bukan benda yang jahat. Sebab dia ada hikmahnya. Sama menguji hambanya, kemudian sampai yang sabar dapat pahala dan sebagainya. Kalau semua bagus, tak ada iblis. Macam tak ada hawa nafsu, tak ada apa semuanya. Mana? Tak ada sebab awak ada. Tak ada sebab awak ada, tak payah juga, tak payah. Tak payah mereka. Jadi daripada hikmah Allah SWT, apa kita kan benar-benar seperti ini. Jadi dia jahat ataupun dia buruk, dia tak baik, adalah bernisbahkan kepada manusia ataupun manusia yang berhadapan dengan perkara tersebut. Jadi hujan, ada orang kata tak bagus. Betul tak? Untuk orang jual elektrik, hujan lama, bisnes tak jadi lah. Betul tak? Kalau orang yang ada, ada ladang apa semuanya, hujan ni kadang-kadang bagus sekali, kadang-kadang tak bagus lah. Air ada apa semuanya kan. Lepas tu kalau sakit pula, kita semua tak suka sakit. Baik. Tapi untuk orang yang buka sini, sakit bah bagus. Dan semua banyak. Jadi itulah, tak ada benda yang secara mutlaknya jahat mata-mata baik. Dia semua jadi kebaikan. Ada. Itu yang termaksud. Jadi dekat sini Allah SWT berfirman, wa ushribu fi qulubihimul ijla, dan diresapkan di dalam hati-hati mereka itu anak sapi. Tak disebutkan pula cinta kepada anak sapi dalam bahasa Arabnya, tetapi tafsirannya begitulah. Tapi boleh kita fahamkan soal anak sapi itu dah ada kat dalam hatinya, tak ada benda lain yang mereka nampak melainkan anak sapi tersebut nak sembah, nak agungkannya. Untuk orang beriman, ahli iman tak boleh faham benda ni. Sebab mereka mencinta apa semuanya hanya kepada Allah SWT semata ya? Tapi untuk orang kafir, macam inilah. Ini Allah terangkan kepada kita, jadi kita percaya. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Ada pun orang yang beriman, mereka amat-amat cinta kepada Allah SWT, lebih daripada cinta mereka kepada anak apa ni, berhala-berhala mereka dan sebagainya. Jadi itu sepatutnya, ni saya cakap ni sepatutnya macam itu konsep kita. Tapi betul ke kita orang beriman, yang paling kita sayang hanyalah Allah SWT ataupun apa eh? Dan itu semua berlaku kata Allah SWT, kita ulang sekali lagi, itu dikufrihim, kerana kekafiran mereka. Jadi amal perbuatan itu memberi kesan eh? Allah SWT boleh balas dengan amal perbuatan kita dengan satu azab yang lebih dahsyat lagi. Okay. Katakan wahai Muhammad, bisama ya'murukum bihi imanukum. Amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu. Iman kamu, perintahkan kamu itu satu perbuatan yang paling-paling jahat. Bisa sejahat-jahat perbuatan yang iman kamu perintahkan kamu. Patutnya iman ni benda yang positif, yang baik. Dia patutnya perintahkan pada perkara yang baik, tapi ini dia perintahkan pada perkara yang sejahat-jahatnya, iaitu apa? Menyembah anak syaitan. In kuntum mu'minin, jika betul kamu beriman, yakni kepada Taurat. Jadi lagi satu bantahan daripada Allah SWT terhadap dakwaan mereka bila disuruh beriman kepada Al-Quran, sedangkan dia benar daripada Allah SWT membenarkan apa yang ada pada mereka iaitu Taurat. Mereka kata kami beriman, dah beriman dah dengan Taurat kami. Jadi kami, Allah kata apa? Salah, bohong kamu. Pertama, perbuatan pertama, kamu bunuh Nabi-Nabi. Bunuh Nabi-Nabi dah tentu bukan ada dalam Taurat. Taurat semua beriman kepada Nabi, Nabi semuanya. Sebab Nabi-Nabi semuanya memerintah kepada yang baik, melarang daripada yang mungkar, dan semua beriman kepada Nabi selepasnya, kepada selepasnya, dan semuanya semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, yang perbuatan kedua yang menyalahkan, membatalkan dakwaan kamu, kamu beriman kepada Taurat, kamu telah menyembah anak berhala, anak-anak apa ni, anak sapi. Itu juga satu kebohongan yang yang satu perkara yang membohongkan dakwaan mereka beriman kepada Taurat. Jadi demikian kita dapati bahawa hujah Al-Quran itu tajam, tepat kepada maksudnya, ya. Tak ada panjang lebar pusing sana pusing sini. Lepas tu dia dipatahkan hujahnya Bani Israel dan kebatilannya. Nah, sebelum dia ikut tak syariah cabut lagi tu. Yalah, belum dalam dapat taulat. Dia kan dah lama dengan kirawan. Jadi pada masa itu, mereka ikut dia, mereka ikut syariah Nabi, Nabi Daud ke apa ke lah macam tu. Dan kita belum buat taulat. Betul-betul. Sebelum tu tak ada pula cakap apakah syariah Nabi Daud alaihi salam macam ada dengan mereka atau tidak. Tak, kita tak diterangkan tentang perkara tersebut. Tapi yang yang kita tahu bahawa Nabi Musa alaihi salam bawa syariah lain daripada syariah Nabi Daud dan punya syariah sebelum ni. Dia buat syariah baru. Waktu dia rasu, juga syariah baru. Yang lain semua ikut syariah Nabi Musa alaihi salam. Lepas Nabi Musa tu, semua ikut syariah Nabi Musa. Apa syariahnya yang detail kita tak tahu lah, tapi asas tentu sama lah. Tauhid, dan jangan syirikkan kepada Allah SWT, bersama Allah SWT kepada Allah SWT, itu basicnya. Ada pun semayangnya macam mana apa sebenarnya, kita tak tahu lah bagaimana. Dan seperti ini tak ada, tak ada banyak apa ni membingungkan kita. Sebab kalau kita lihat syariah kita sendiri, Nabi SAW dalam solat, betul tak? Dan kita semua baru kita solat 5 waktu ni turun pada waktu Isra Mi'raj tahun ke berapa. Jadi dia tahun yang terakhir, yang tahun ke-10 atau tahun ke-9 sebelum hijrah tu. Jadi 8 tahun, 9 tahun macam mana mereka solat? Ikut syariah siapa kan? Itu tak, tak ada. Jadi kat sini macam mana orang salat, orang salat gitu. Dan macam mana orang tahu syarat Nabi Ibrahim ke atau apa. Jadi yang penting orang salat subuh, yang ni pagi dan waktu petang. Itu pada permulaan. Jadi mungkin itu yang kita apa ni, kita nak menyangkan kat situ lah. Cuma untuk kita sekarang ni, syarat kita dah sempurna. Bila orang nak masuk Islam, kita ajar betul-betul lah. Kita ada komplit. Kita tak boleh ikut macam dulu, tak apa, semayang semang barang boleh ikut dia ke apa, tak boleh lah. Jadi masa Islam ni kita belajar semayang secara betulnya. Dan kita elak kan lah perkara yang silap, yang panjang lebar, yang itu apa semua. Tentang kita dah belajar sifat salat Nabi, yang mula sampai habis dah khatam, dah ucap semuanya. Kalau kita orang baru masuk Islam, kita ajar dia semua yang itu macam mana. Senang ni macam mana? Macam mana aku semayang, kau ikut saja. Mungkin itulah Nabi SAW ajar, wajib. Sebab tu zaman sahabat ada silap. Ada yang rukuk tak taruh tangan kat lutut lah, ada yang kat tangan, ada kata bid'ah kat tangan lah. Macam mana boleh dia khilaf semua semayang belakang Nabi SAW? Dia faham tak? Pasal banyak benda nak belajar. Jadi solat tu sebahagian daripadanya, dan mereka ambil praktikal. Yang ambil cara detail pun ada. Yang ambil cara detail dia dapat. Nah, dia yang sampaikan dan sebagainya, kita tak tahu kena baca bismillah kuat ke perlahan ke. Kita boleh, macam mana orang boleh hilang ni bismillah kuat ke perlahan. Kita orang jadi menunjukkan bahawa kita, bahawa mereka belajar agama waktu tu bukan macam kita dengan itu semua yang ni. Jadi praktikal, punya praktikalnya. Kemudian setelah itu baru mungkin pendalami dan sebagainya. Ada ulama di kalangan sahabat. Maknanya apa? Ada sahabat yang lebih pandai daripada yang lain, lebih mendalami ilmunya, mendalam ilmunya daripada yang lain, lebih mengkaji daripada sahabat-sahabat lain. Dan mereka semua Islam. Mereka semua adalah sebaik-baiknya umat. Jadi tengok pada kita macam mana. Jadi kalau semayang macam ni, salafi lah dia. Yang tak semayang macam itu bukan salafi. Tenang aja, nak kenal salafi macam mana dia semayang. Satu perkara yang masalah salafi bukan pada buat semayang itu. Buat ilmu, buat tekah. Kalau betul-betul zaman tu, itu tekahnya aja. Salafinya ke tidak, manhajnya. Bila datang hadis, terima atau tak terima. Itu dia salafi ke tak salafi. Bukan yang buat solat yang apa semua. Kita tak salah. Kita kalau jadi kita dengan salafi, seorang yang belajar dengan syekh, ikut syekh ni, dia yang salafi. Ada orang Islam semua yang berjanji Allah dengan salafi. Tak boleh. Asal itu pun patutnya tak salafi. Sampai kita tahu mereka bukan. Sebab masalahnya ilmu dia ada gap. Jadi kita punya tujuan adalah kita rapatkan gurang-gurang. Bukan kita hitung gitu dan gini. Jadi kalau kita betul-betul berdakwah, semuanya sama dari kita. Sebab tu manhaj kita tak sama dengan manhaj kumpulan-kumpulan lain. Mereka berkumpulan-kumpulan. Dan orang lain bukan kumpulan dia. Jamaah tabligh misalnya dia je. Bayang sama-sama tapi lepas tu dia duduk dengan dia. Kita nak duduk dengan orang lain. Dan dia rasakan jemaah tu lebih bagus daripada jemaah lain. Betul tak? Siapa yang pernah masuk tahu lah. Walaupun cantik, ada apa semua-semuanya berjamaah, makam, jamaah semuanya. Tapi dalam jemaah tu ada ta'asub dia. Orang lain semua bukan. Jadi lepas besok kita pun sama macam itu. Kita punya macam kita pergi haji. Semua bangsa, semua bahasa ada kat dalam situ. Pada kita semua orang Islam tak sama. Itu asal kita ambil. Lepas tu kita dapatkan alamat, dia tak tahu itu, dia tak tahu ni. Dia ada topi dia, dia apa, dia ada apa semua kan. Lepas tu lah baru kita cuba tunjukkan apa. Sampai dah tak boleh baru kita berhukum ni, nak hukum kan. Tapi pada time nak hukum dia dah tak ada lah. Dia dah balik rumah. Maksud kita adalah kita nampak sebagai inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umatku kamu, hai, umat kamu adalah umat yang satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh. Dan aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Itu adalah dasarnya, adalah konsep. Jadi untuk kita, kalau kita nak apa ni, nak perjuangkan apa ni manhaj salaf, alhamdulillah dah ada ilmunya. Pasal manhaj salaf yang bezanya adalah dia berdasarkan ilmu, dia berat. Daripada itu apa? Dia penuh dengan ilmu. Ramai yang tak boleh dapat ilmu. Jadi macam mana kita nak sampaikan kepada orang? Mudahkan. Mudahkan saja. Jangan susah-susahkan. Sampaikan, tetap juga ilmunya sampaikan, tapi dengan mudah. Dan jangan lupa kita katakan angle-angle lain dalam manusia tu. Masyarakat tu semua ada dia punya keperluan-keperluan dia apa semuanya. Dan kita cuba addresskan semua keperluan-keperluan ni. Itulah yang kita mampu. Dengan itu senang orang masuk. Senang orang masuk dalam langkah tu. Okay. Cakap ni macam seolah-olah semua tu dia tercakap orang semua dengar. Tapi tak ada masa cakap orang dengar. Tak ada. Dia semuanya ada dia punya background. Dia akan ikut apa yang dia ikut. Kalau dia mazhab, mazhab lah. Kalau dia tarikat lah. Apa pun apalah, dia akan ikut. Dekat sini yang kita kena apa? Kita kena betul mata lah. Kita kena sampaikan. Seorang pendakwah kena hati besar eh. Tak boleh hati kecil-kecil. Tak sabar, tak boleh. Tak sabar, tak boleh. Kita yang lain kata apa, apabila aku sakit, dia tak cakap apabila Allah sakit dan aku, apabila aku sakit. Sedangkan maksudnya sebenarnya sama, Allah yang beri dia sakit, siapa lagi kan? Itu maksudnya adab. Bila kita sebutkan, tak sebutkan Allah SWT dalam perkara yang yang negatif. Banyak-banyak contohnya dalam Quran ataupun dalam hadis yang kata yang kita cakapkan tu. Jadi alhamdulillah lah, lagi banyak dalil tu, lagi kuatlah yang kita punya kaedah tadi tu, yang saya suruh ingat tadi tu. Perkara macam mana kita nak faham perkara yang positif dengan negatif daripada Allah SWT, kita katakan semuanya daripada Allah SWT. Tapi hakikatnya tak ada benda yang tak baik daripada Allah SWT. Yang ini bernisbah kepada Allah SWT, semuanya baik. Tak ada yang tak baik daripada Allah SWT. Sebab kalau kita tukar dia punya wording, dan Allah berikan keburukan, maknanya ada keburukan bad daripada orang. Kalau orang ada keburukan, dia tak baguskan dia kan, dia tak pure, tak berholy man lagi kan. Ni Allah SWT. Jadi maksud kita punya ada, Allah ciptakan benda yang yang mungkin gini, dan dia kepada Allah SWT kata ciptaan yang yang bagus, yang baik untuk kita ni, yang yang tak baik mungkin. Jadi sebab tu bila kita dalam dalam kita cakap tu, kata-kata kita, kita kena jaga perkataan kita dan sebut. Kita tahu ada satu agama, dia percaya bahawa dalam dunia ni ada apa, kita boleh bagikan kebaikan dengan keburukan. Jadi dia kata satu Tuhan untuk kebaikan dan satu Tuhan lagi untuk keburukan. Dia ada dua Tuhan. Sebab tak mungkin satu Tuhan ada dua-dua saja. Sekelas dia sama ada bagus saja, baik saja ataupun jahat saja. Ini maksudnya agama yang dua Tuhan. Lepas tu macam mana? Dua-dua Tuhan sama power. Itu yang jadi masalah. Nak sembah Tuhan ni boleh, nak sembah Tuhan ni. Jadi ada yang sembah Tuhan baik saja, ada yang sembah Tuhan jahat saja, ada yang sembah dua-dua sekali. Dan ada mazhab daripada sini macam-macam mazhab. Kita pernah terangkan kan ni. Dan sebahagian daripada mereka percaya pada dua-dua sekali. Kata mereka katakan macam mana pun Tuhan baik itu ada kuat sikit ni. Ada kuat sikit. Kata Allah SWT kata dalam Al-Quran, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Dan Allah SWT telah berfirman, janganlah kamu mengambil dua Tuhan. Di antaranya manusia yang ambil dua Tuhan. Jadi sekarang untuk kita senang daripada Allah SWT segala-galanya. Tapi daripada sudut hakikatnya, yang jahat tu hanya kita punya, daripada sudut relatif kepada kita. Tapi tak ada daripada Allah SWT. Jadi neraka ke, iblis ke dan sebagainya, itu sebenarnya adalah buruk daripada pandangan, dari pandangan kita. Okay, jadi ini adalah ayat-ayat daripada 91-93. Ada perkara yang terdapat di dalam kitab ini, kita nak baca sikit. Makna ayat 91-93 secara umum, Ustaz 158. Rangkaian ayat-ayat yang suci ini masih membicarakan tentang Bani Israel. Ayat ini berisi herdikan, herdikan kepada mereka atas perbuatan-perbuatan mereka yang sangat keji. Pada ayat 91, Allah Ta'ala menceritakan tentang sikap orang Yahudi ketika mereka diajak untuk beriman kepada Al-Quran. Tetapi mereka menganggap diri-diri mereka tidak membutuhkan keimanan yang yang baru, dengan alasan kerana mereka sudah beriman sebelumnya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang tertuang dalam kitab Taurat. Dengan sikap ini bererti kaum Bani Israel kafir juga kepada kitab selain Taurat, yakni Al-Quran, padahal Al-Quran ini berisi kebenaran. sebagai buktinya bahwa ia mendukung segala kebenaran yang terdapat dalam kitab Taurat mereka. Al-Quran ni ada semua kebenaran, tapi mesti kebenaran yang ada dalam Taurat, Quran itu. Dan Quran ada ekstra lagi ya. Al-Fatihah ni ada satu ayat yang tak pernah turun ke Injil ataupun Taurat. Dia turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Selanjutnya Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk membantah anggapan mereka itu sebagaimana dinyatakan dalam firman Qul kalima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah, mengapa dahulu kamu membunuh Nabi-Nabi Allah Ta'ala jika benar kamu orang-orang yang beriman? Sebab membunuh para Nabi sangat bertolak belakang dengan keimanan yang benar. Kemudian pada ayat 93, Allah Ta'ala kembali mengingatkan orang-orang Yahudi tentang perjanjian yang dibuat oleh Allah Ta'ala atas para pendahulu mereka, agar mereka melaksanakan ajaran yang tersurat dalam kitab Taurat, iaitu tatkala Allah Ta'ala mengangkat Bukit Tur Sina ke atas kepala-kepala mereka sebagai ancaman bagi mereka. Tetapi mereka tidak menepati perjanjian itu. Seolah mereka mengatakan, kami mendengar dan kami durhaka. Jadi dekat sini dia pakai kata seolah, maknanya betul atau tak betul? Mereka cakap tak betul lah. Tapi kita dah terangkan yang benarnya adalah mereka cakap kami mendengar dan kami mendurhaka, sebab ni tak mustahil datang daripada Bani Israel. Mereka pernah cakap, kami tak akan beriman kepada engkau wahai Musa sampai kami dapat lihat apa? Allah SWT depan mata. Kalau mereka boleh cakap benda tu, takkan mereka tak boleh cakap perkara ini. Kemudian mereka menyembah patung anak sapi, sehingga hati mereka pun jatuh cinta kepada akibat kekafiran itu. Selanjutnya Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya Muhammad SAW agar menjelek-jelekkan anggapan mereka yang salah itu, bahawa keimanan mereka yang menyesatkan itulah yang mendorong mereka untuk membunuh para Nabi, menyembah patung anak sapi dan durhaka kepada aturan Allah. Di pelajaran yang dapat diambil dari ayat 91-93, pertama, dibolehkan menjelek-jelekkan seseorang atas kejahatan yang dilakukannya jika dia secara terang-terangan melakukannya. Jadi bila kita boleh sebutkan kejelekan seseorang itu, bila dia terang-terang buat benda tersebut. Jadi kalau dah betul-betul dia pakai macam gitu ke, betul-betul dia buat macam gini, kita cakap lah macam itu terang-terang, pasal dia buat itu terang-terangan. Jadi kalau dia buat kat mana ke, orang tak nampak kat rumah dia ke apa ke dia buat, hukumnya haram eh. Haram, walaupun betul, haram kita sebutkan keburukan orang tersebut. Jadi kalau dia dah tulis buku, dah buat macam-macam fatwa salah apa semuanya, kita jawab dengan cara terang boleh. Sebab dia tulis secara terang-terangan pandangannya, dalilnya dan sebagainya, kesalahannya, bid'ahnya dan sebagainya, semua kita boleh cakap terang-terang. Itu bukan mengumpat. Lain daripada itu kita tak boleh buat. Yang kedua, keberanian orang-orang Yahudi untuk melakukan pembunuhan terhadap para Nabi. Keberanian eh, tapi berani tak kena tempat. Orang-orang Yahudi untuk melakukan pembunuhan terhadap para Nabi dan para penyeru kebaikan dari umat manusia. Jadi orang yang macam mana agaknya yang boleh bunuh Nabi? Sebaik-baik manusia. Kalau sini ada apa yang kata orang tu, orang yang banyak ibadat, ada orang nak bunuh. Kalau orang yang nak bunuh dia ke, nak sakitkan dia, mesti orang tu sejahat-jahat manusia. Jadi Allah SWT nak terangkan kita bagaimana sebenarnya sifatnya orang-orang Yahudi. Orang jahat dia boleh bunuh orang yang paling baik. Sejamak nak bunuh orang yang baik. Yang ketiga, kewajipan melaksanakan perintah-perintah syariat Allah Ta'ala dengan penuh kesungguhan dan kekuatan. Jadi umum untuk kita lebih-lebih lagi, orang Islam wajib melaksanakan perintah-perintah syariat Allah Ta'ala dengan penuh kesungguhan dan kekuatan. Yang keempat, keimanan yang benar tidak akan menyuruh orang kecuali kepada perbuatan yang baik. Sedangkan keimanan yang batil dan palsu akan mendorong orang kepada perbuatan mungkar. Jadi nak tahu orang tu benar ke imannya atau tidak, boleh kita lihat daripada zahir perbuatannya. Jadi tak boleh kita katakan hati baik. Dia buat-buat ni tapi hati dia bagus. Dia orang yang beriman apa semuanya. Dia kalau dah macam ini, dah buat maksiat itu dan ini, mana boleh ya? Kita lihat daripada zahir juga. Sebab yang zahir tu mencerminkan apa yang ada kan dalam hati. Cuma satu yang kita nak ingatkan, yang nombor tiga tu, melaksanakan syariat Allah SWT dengan penuh kesungguhan dan kekuatan, bukan maknanya dengan penuh berlebih-lebihan, dengan melampau hulu. Bukan eh, tak sampai macam itu. Bukan maknanya apa ni, lempar batu jamrah tu dengan batu besar ke, dengan payung, dengan selipar. Bukan eh, dengan biasa saja. Bukan maknanya tawang tu tawang apa je eh, laju-laju ke, lari ke, tolak orang apa semuanya ke. Tak ada, tak ada sampai macam itu. Dan tak adalah maknanya sampai sujud mesti sampai atas batu tekan-tekan apa semuanya kan. Itu baru dengan kuah kata orang tu kan. Tak ada, tak ada sampai macam itu. Dia berbeza. Maksudnya adalah buat agama ikut apa yang agama suruh, dan tidak apa ni, berganjak daripadanya. Kita teguh pegang kepada ajaran-ajaran agama kita, bukan kita ikut ajaran agama lain ke, ataupun ajaran-ajaran lain yang kita tinggalkan ajaran agama agama kita. Jadi kita orang Islam sentiasa akan diuji ya, dalam macam-macam perkara lah. Kalau kita lihat macam sekarang ni, kita akan diuji dalam perkara yang apa ni, yang perkara harian kita. Sama ada kita sanggup atau tak sanggup untuk melaksanakan perintah dan syariat Allah Subhanahu Taala. Salat kita, kita kerja ke apa semuanya, akan diuji sama ada kita nak laksanakan ataupun tak laksanakan. Dan kat sana pula ada suara-suara kata boleh gini, boleh jamak, boleh apa semuanya kan. Itu baru bab salat. Untuk orang perempuan lebih lagi. Kalau dia dah keluar tu, dia dah terpaksa keluar tu, banyak lagi kena jaga aurat dia dan sebagainya. Itu kita kena uji. Jadi apakah dia akan berpegang teguh dengan ajaran Allah SWT ataupun tidak. Kemudian walinya, bapaknya dan sebagainya, ini semua perkara-perkara yang kita akan uji satu persatu. Kemudian dalam perkara lain, dalam akidah, dalam perkara iman dan kekufuran dan sebagainya, kita akan dapat, kita akan diuji. Sebab tu dalam ayat-ayat ni tadi sebenarnya mengajar kita, kita kena pegang dengan ayat ataupun dengan agama ni dengan dengan teguh, dengan kuat. Sebab kalau kita tak buat macam itu, kita dah jadi macam Bani, macam Bani Israel. Cuma bezanya Bani Israel terpaksa tau ikut akan janji-janji tersebut, sebab kat atas dia ada ada gunung. Tapi kita tak ada gunung kat atas kita. Sebab tu kita ikut. Nasib baik juga ke nasib tak baik? Jadi kalau kita orang-orang Islam sentiasa dapat menganggap bahawa ada gunung ke atas yang akan turun umpat kita kalau kita tak laksanakan perintah Allah SWT, dan lain kita, kita memang kita yang yang ke atas. Orang Islam yang ke atas, orang lain yang ke bawah. Islam yang ke atas, agama lain yang ke bawah. Tetapi demikianlah pada kita tak berpegang dengan agama ini dengan dengan sungguh-sungguh, dengan teguh Allah. Ada apa-apa soalan? Kita tak boleh cakap Allah dah takdirkan apa semuanya. Sebab bila menyesal datang dulu ni pun tak ada. Itu datang kemudian. Lepas tu kita dah menyesal, kita dah lakukan perkara yang salah, yang boleh mengundang kemurkaan Allah SWT, azab daripada Allah SWT kalau Allah tak ampunkan macam mana dan sebagainya. Itu dia yang kita kena rasakan dulu, menyesal sebab kita telah mengingkari Allah SWT secara ciptakan kita, berikan kita nikmat dan gitu dan sebagainya. Kita takut akan azab Allah SWT, mesti ada rasa macam itu, menyesal. Biasanya macam itu dia kan akan menangis, mengalirkan air mata. Tengoklah dosa macam mana kan. Baik, lebih-lebih lagi dosa yang besar dan sebagainya, lagi dia takut. Sebab Allah SWT telah ancamkan, telah ingatkan apa-apa, tapi dia buat juga. Yang itu bentuk penyesalan. Jadi kemudian lepas itu dia mesti tinggalkan perkara yang macam gini, yang benda yang patut kalau kita katakan dosanya adalah benda yang dia lakukan haram, jadi dia kena tinggalkan minum air raya, kolek-kolek duit semuanya kan, collection apa buat, pergi buka botol misalnya. Itulah cara dia enjoy air raya. Ramai buat macam itu dekat sekolah ataupun pergi kat arcade apa semuanya kan, buat memang lah tu lah yang orang buat. Tapi bukan kita kata jangan kasi dia collection pula kan, tapi budak-budak ni yang dia buat. Dan kalau dia menyesal, takkan buat lagi, jadi kena tinggalkan. Dia kena tinggalkan. Lepas tu bila dia tinggalkan, maknanya dia kena azam pula lepas tu tak nak buat lagi. Azam bukan maknanya harap-harap tak nak buat lagi, tak ada. Azam tu maknanya betul-betul tak akan buat lagi. Dan tak akan tu maknanya besok lusa ke akan buat lagi, minggu depan ke, bulan depan ke, tahun depan ke, tidak. Ni tak buat lagi pasal dah kena tangkap misalnya, ni dah tak nak buat lagi pasal tak ada duit misalnya. Itu bukan azam. Azam maknanya sampai bila-bila, sampai nak mati takkan berbuat benda itu. Especially kalau tinggalkan solat, sampai mati takkan tinggalkan solat. Apa pun keadaan ni saya tidak, lepas tu saya dah taubat, saya azam tak buat lagi. Itu maksudnya tiga syarat. Lepas tu tentang Allah dah tak berikan perkara tu berlaku apa semuanya, itu memang. Dan itu sebenarnya tak masuk dalam kita punya, kita punya apa tu, mausik ataupun kita punya pandangan terhadap dosa yang telah kita lakukan tadi. Itu tak masuk. Sebenarnya orang tak fikirkan pasal itu semua. Mungkin tak masuk. Tak, tak wajib. Kita cakap wajib. Tiga. Yang keempat tu kalau dia apa? Kalau dia buat dosa dengan orang lain, dia kena minta halalkan atau dia kena bayar balik dan sebagai pulangkan balik hak orang. Itu tiga. Tiga pun tak wajib, tak syarat sahnya taubat. Itu tadi tiga buat dah sah dah taubat dia, dan Allah akan terima taubat. Misal dalam hati nak cakap istighfar pun bagus, tak cakap pun tak apa. Kata dia orang ingatkan apa ni, bila nak kahwin je ke apa, astagfirullah azim dan ramai, jadi kumpulan tu apa, kumpulan semua dah dah taubat. Kalau dia fasik ke, kalau dia kafir ke apa, dia dah istighfar dah selamat. Mana ada macam itu, istighfar sahaja tak ada makna. Kalau tak ada menyesal, tak ada apa tu, dah taubat. Istighfar, istighfar, astagfirullah azim, bengkel sana, bengkel sini ya, istighfar. Lepas tu lepas dia dah habis kahwin, dah habis apa semuanya, kat sana ada band kat bawah, pakai macam mana sifar apa, apa dia guna sifar macam tu. Jahil lah. Sifar dia kat tiga perkara tu, menyesal dan mati, tak buat perkara tersebut dan azam tak buat lagi. Cukup itu saja. Dan kita kena yakin, kalau ada ilmu, dia tahulah. Kalau dia buat macam gitu, Allah pasti ampunkan dia, sebab Allah maha pengampun. Yakin tu, bukan setakat harap-harap aja, tapi harap kita yakin Allah ampunkan. Lepas tu dia macam tak niat dah, Allah dah ampunkan dah, Allah dah ampunkan. Dan of course ada tetap jenis istiqamah perkara tadi lah, jangan buat lagi dan azam tak boleh. Begitu mudah ni Islam. Kerana nak kuatkan itu kena awak kena kenal bukan dosa tu, yang ini berapa dosanya kalau buat maksiat macam ini. Itu antaranya menolong, tapi tak berapa sebenarnya. Jangan lihat dosa tu kecil ke besar, lihat kepada orang ataupun zat yang kamu ingkar tu tadi, yang kamu maksiatkan tu. Itu siapa tu Allah SWT? Kalau kenal Allah SWT, berapa besar, berapa agungnya Allah SWT yang telah menciptakan ni semua ni. Kalau awak keluar dari bumi ni semuanya, sebenarnya awak masih lagi dalam kekuasaannya. Awak tengok kita kecil yang macam itu, Allah lagi besar daripada itu. Itulah Tuhan kita. Nak buat tak dosa kecil apa semuanya. Orang kalau dah sampai kepada muraqabah, maknanya dah sampai kepada melihat Allah SWT sentiasa mengawasinya, dan dirinya dah ingat Allah SWT sampai, dia takkan buat dosa kecil. Sikit lah kalau dia, kalau dia buat terlupa-terlupa ya, dia tak akan buat. Dia dengan Allah SWT dia tak akan buat. Lalu kita buat ni bila dengan orang, kita selalu terlupa. Selalu dengan sendiri jarang. Jadi dengan yang saya katakan tu, kenal Allah SWT, kita akan dapat azam. Baik, ada tadi pergi kat masjid ni, ada orang dekat masjid tu ada doa ni masjid. Doa Nisbu Syaban, agaknya malam Nisbu Syaban punya doa lah zahir ni. Dan dia dalam bahasa Arab, tak ada bahasa Melayu. Tapi doa ni telah diperkatakan oleh ulama lama lah dulu, masih lagi dekat masjid-masjid. Dan ada beberapa kesalahan dalam akidah di dalam doa ini. Kita akan sebutkan yang mana yang silapnya ya. Jadi Allahumma in kuntu, ada perkara yang baik kan, kita tak nak cakap pasal yang baik tu lah. Yang baik jangan tak kata, kenapa tak sebutkan yang baik. Baik tu ada, tapi kalau cakap yang baik, kita nak sebutkan yang tak baiknya lah. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw makrudan. Panjang eh. Wahai Allah, jika engkau telah menuliskan di untuk aku di sisi ummil kitab, kau ummil kitab Allah mahfuz, sebagai seorang yang celaka, syaqiyan maknanya masuk dalam neraka, mahruman yang diharamkan pahala, aw makrudan, makrudan yang dinyahkan daripada rahmatnya, orang-orang ahli neraka, au muktaran alayya firiz, yang ni orang yang yang disempitkan rezekinya. Jadi doanya apa? Kalau dah dituliskan dengan buruk-buruknya apa takdir ni, fanfullahumma bifadlika, maka padamkanlah wahai Allah dengan fadlat-fadlatmu, dengan kelebihanmu di dalam umil kitab itu, kecelakaan aku, syakawati, keharamanku, kenyahan aku daripada rahmatmu dan kesempitan rezim. Dia suruh apa? Padam. Boleh padam tak? Aduh mahfuz. Dah tulis boleh padam. Wasbitni indaka fi umil kitabi, dan tulis pula, dah padam tulis baru lah, fi umil kitabi sa'idan marzuqa, jadikan seorang yang bahagia, yang bahagia, marzukan yang dapat rezeki, muwaffaqan lil khairat, yang sentiasa dapat petunjuk untuk buat kebaikan. Dan dalilnya adalah, sebab engkau kata dan kata-katamu adalah benar di dalam kitabmu yang diturunkan atas lisan Nabi engkau yang diturunkan Nabi Muhammad SAW, yang qullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah SWT memadam apa yang dia kendaki, dan dia tulis apa yang dia kendaki, dan di sisi ini adalah umur kita. Itu dalam surah Al-Ra'd. Jadi itu part dalam doa ni. Ini macam mana? Allah boleh padam-padam dalam takdir, kemudian Allah boleh tulis balik dengan doa gitu. Satu perkara dalam akidah perlu kepada pemahaman terhadap tafsir ayat tadi, yang Allahumma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Dan kita tahu kalau takdir dah letak kan, tak boleh tukar kan. Kalau ajal dah letak, tak boleh tukar. Boleh gantikan ajal ke apa tu, akan berlaku begini-begini, akan berlaku begini-begini. Dan kita dah tahu bahawa setiap janin bila dia dekat dalam perut dia 4 bulan aja, Allah SWT dah tiupkan, ditiupkan rohnya, dah dituliskan rezekinya, dituliskan amalannya, dituliskan dia akan bahagia ataupun celaka. Jadi bagaimana dekat sini boleh minta dia di. Kemudian ada ke macam gini punya doa? Doa macam gini ke? kalau dah begini-begini suruh padam dan sebagainya, macam mana punya doa? Sebab tu bila dia tak datang daripada sunnah, doa dia banyak masalah. Itu masalah kita. Dan kita punya masyarakat ni, bila yang tak datang dengan sunnah tu, yang pelik-pelik makna ni yang dia suka amalkan. Dan dia cip menunjukkan dia agungkan doa ni. Sebab dia hanya doa ni tahun sekali. Waktu yang agung-agung saja dia amalkan, iaitu pada malam itu Syaban. Lain dia tak menunjukkan dia anggap ni special. Ini yang masalah. Bila doa yang suka, orang tak tahu. Dia akan ambil benda-benda macam ini daripada siapa dekat kita pun tak tahu. Jadi doa kalau kita lihat Nabi SAW, kalau tak doa macam ini, kalau nak minta apa, kebahagiaan, minta kebahagiaan, minta apa ni, syurga, minta syurga, minta murah rezeki, minta murah rezeki. Tak ada kalau begitu, kalau begini, kalau begini, suruh padam apa semua, tak ada. Walaupun dalam Al-Quran tu kita tahu bahawa Allah SWT ada padam apa yang dia kendaki, dan Allah SWT ada tulis apa yang dia kendaki. Tapi apa yang Allah tulis, apa yang Allah padam, kita tak tahu. Yang kita tahu Allah SWT dah tulis apa ni perkara tersebut, dia tak dipadamkan. Jadi ada ulama pembahasan tentang apa yang dipadam, apa yang tidak dipadamkan. Wa indahu ummul kita. Jadi kata ulama, yang dipadamkan apa yang ada dekat dalam apa ni daripada malaikat, tulisan malaikat. Ada pun yang dalam umum kita tak akan berubah. Allahu a'lam. Kemudian doanya, wa ilahi bitajallil azami fi lailatin nisfi min syahri sya'ban al-mukarram. Wahai Tuhanku, bitajallil azam, dengan ini tawassul lah, dengan tajalli ya. Dah belajar kan tajalli? Tajalli ni Allah SWT nampakkan dirinya, tajalli yang paling agung pada malam separuh daripada bulan Sya'ban al-mukarram yang dimuliakan. Allati yufrafu fiha kullu amrin hakim, malam yang padanya dipisahkan ataupun diputuskan semua perkara-perkara dengan kebijaksanaan. Jadi malam yang itu Sya'ban ni etikadnya adalah ia adalah malam yang diputuskan segala-galanya. Dan siapa kalau ada baca Quran tahu bahawa ni sebagian daripada ayat Al-Quran. Fiha yuf surah Duhan, yufrafu fiha kullu amrin hakim, yaitu hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, fiha yufrafu kullu amrin hakim. Jadi kalau ayat Duhan tu, alif lam mim tu, tanzilul kitab, tilka ayatul kitabil mubin, inilah ayat-ayat daripada kitab yang terang, jadi Al-Quran, ini adalah ayat Al-Quran. Tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yang tadi itu, ayat-ayat tadi itu, kitab ini, fi lailatin mubarakatin, pada malam yang diberkahi. Malam apa Al-Quran turun? Pada malam itu Syaban ke pada malam apa? Pada malam Lailatul Qadar kan? Jadi sekarang orang kata dia turun pada malam Nisfu Syaban, sebab lepas tu dia kata fiha Lailatul Qadar tu yufraku kullu amrin hakim, diputuskan semua perkara-perkara. Jadi sekarang dah terbalik juga Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar turunnya Al-Quran, dalam Suratul Qadar dah ada dalilnya. Yang sekarang dia kata dalam Nisfu Syaban dah terbalik. Ini Nisfu Syaban ni turun Al-Quran eh? Satu kebohongan. Walaupun ada ulama khilaf dalam tafsirnya apa, itu cerita lain lah. Tapi yang sebenarnya di dalam Al-Quran dah ada dalil. Jadi doa-doa seperti ini sebenarnya bukan apa ni, amalan doanya saja yang bermasalah. Kerana amalan seperti ini, kita tak ada satu riwayat pun, dhaif pun tak ada bahawa Nabi SAW ada amalkan ni, ataupun ada ajar kepada sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Satu riwayat pun tak ada. Sahih tak ada, apa lagi yang lemah pun tak ada, apa lagi yang baik. Kemudian isi doanya pula dalam macam ini. Jadi apakah amalan Nabi SAW pada malam Nisfu Syaban? Tak ada apa. Macam malam-malam lain. Kalau malam-malam ni dia solat, pada malam Isnin Syaban pun dia solat. Tetapi masalah apakah malam Isnin Syaban tu ada kelebihannya, itu memang ada khilaf. Terdapat hadis-hadis yang dipertikaikan ulama bahawa malam Isnin Syaban tu ada kelebihannya. Antara kelebihannya, Allah SWT turun ke langit bumi, langit dunia pada malam Isnin Syaban, dan dia akan mengampunkan semua orang yang beriman melainkan orang yang musyrik dan orang yang bergaduh yang bersengketa antara satu sama dengan lain. Lain daripada itu tak ada. Adapun Allah SWT turun pada tiap pada malam Isnin Syaban, kita katakan Allah SWT turun pada tiap malam pun, dan dia ampunkan orang-orang yang meminta ampun, diberikan orang yang memintanya dan sebagainya. Baik, jadi tak ada banyak kelebihan. Kita ingatkan, kita tengok daripada isi apa ni, kelebihan hadis tadi dengan yang lain-lain. Itu pun dipertikaikan hadis itu sahih ataupun tak sahih. Tapi Syekh Al-Bani kata dia sahih ataupun dia hasan. Tetapi daripada sudut kelebihan, sesuatu kelebihan itu tidak memestikan satu amalan yang khusus. Jadi sekali ya, sesuatu kelebihan fadilat tidak mewajibkan, tidak memestikan, melazimkan sesuatu amalan yang khusus. Kita dapatkan ada banyak perkara-perkara atau tempat-tempat yang ada kelebihan ataupun waktu-waktu yang ada kelebihan, kita tak disyariatkan beramal dengan amalan yang khusus. Contohnya malam Jumaat. Malam Jumaat ataupun hari Jumaat, hari yang paling mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu semua hari-hari minggu. Pada hari itu dikisahkan Nabi Adam AS. Dikisahkan dia, dia dilahirkan Nabi Adam. Dikisahkan Nabi Adam kan? Bukan dilahirkan Nabi Adam. Nanti dia masukkan Nabi Adam dilahirkan hari Jumaat. Nanti orang kata Nabi SAW pun dilahirkan. Dia nak pakai ya, dia nak kenalkan. Kita kan Nabi Adam AS masuk dalam syurga, dikeluarkan syurga dan sebagainya. Jadi Jumaat hari yang mulia. Tapi malam Jumaat, boleh tak khususkan malam Jumaat dengan solat malam kerana dia banyak dia punya fadilatnya? Tak boleh. Pada hari Jumaat, siang Jumaat, boleh tak puasa, khususkan siang Jumaat untuk puasa kerana kelebihan hari Jumaat? Jawabnya tak boleh. Nabi larang. Siapa puasa kena buka? Nabi SAW suruh buka. Melainkan dia ada puasa sebelumnya yang ada kami, ataupun dia nak puasa hari Sabtu. Menunjukkan fadilat tertentu, dia tidak menjanjikan atau memestikan satu amalan yang tertentu. Jadi kita tak ada dalil bahawa ada amalan tertentu dalam malam Isnin Syaban, 15 kali bulan Syaban, yang kita ada kefadilatnya. Jadi balik kepada default, tak beramal melainkan dengan perintah Rasulullah SAW. Dan kalau kita lakukan sesuatu di dalam Isnin Syaban ni amalan khas, maka kita telah mengada-adakan dalam agama. Dan mengada-adakan dalam agama itu adalah seburuk-buruk perkara. Dan setiap perkara yang diadakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan itu dalam ya, alhamdulillah. Kita pada malam itu Syaban, kita macam biasa. Saya pernah berhujah dengan Datuk Ustaz ni pasal Nisbu Syaban. Bab Nisbu Syaban ada Siza hampir dah tahu lah cerita dia. Kita dah keluarkan dah semuanya. Tapi diorang mencukil ni, dia tak tahu lah. Jadi dia kata, okay tak apa, tak ada satu dalil tentang beramal untuk Nisbu Syaban. Baik, kita agree. Dia dah agree tau, dah bagus. Tetapi kita setuju kan bahawa ada hadis-hadis kan yang boleh digunakan tentang fadilat Nisbu Syaban. Bukan, kalau ada Nabi SAW ada terangkan tentang kelebihan Isnin Syaban, takkan Nabi SAW macam buat biasa je pada malam Isnin Syaban. Mungkin dia ada buat sesuatu kan. Dia pakai apa dia sekarang ni? Pakai akal dia tu. Mesti ada Nabi buat sesuatu. Sebab tu kita buat sesuatu. Kita dah anticipate Nabi SAW akan buat macam gini, akan buat sesuatu yang special. Tapi tak ada dalil. Tapi kita ijtihad. Ini namanya ta'asub. Tok ni main-mainnya buat-buat lah. Dah terkeluh lah Datuk. Dah ada apa ni, terlama sangat. Jadi mana orang-orang sunnah adalah apa yang datang daripada Nabi SAW kita ambil. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Cukup kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang penting untuk kita bulan Ramadan. Ramadan, ada tak amalan khusus dalam bulan Ramadan? Jawabnya ada. Puasa yang khusus, tarawih yang khusus, banyakkan Quran, banyakkan sedekah dan sebagainya. Okay, menurut apa ini adalah apa ni, median yang terakhir yang kita tutup untuk Ramadan dan Hari Raya. Jadi kita kena azam kan eh, kita pasal azam tu, kita punya Ramadan yang akan datang ni adalah lebih baik daripada Ramadan yang sebelum. Mana yang kita kurang Ramadan yang sama ke apa semuanya, kita cuba perbaiki, kita tambahkan dan sebagainya. Kemudian satu lagi yang kita minta adalah Allah SWT memberikan kita ketenangan ataupun kemudahan, taufik dan hidayatnya untuk kita mendapatkan apa yang dijanjikan ataupun disiapkan oleh Allah SWT daripada pahala yang untuk amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Dan jangan Allah SWT haramkan kita daripada kelebihan bulan Ramadan, dan supaya Allah SWT pada akhir bulan Ramadan itu jadikan kita orang-orang yang dibebaskannya daripada api neraka. Aku lupa lihat dan sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sall